jalan. Aku jadi sedikit jalan. Tahukah kau yang kurasakan dari dunia ini? Tahukah kau yang kudambakan hidup dalam dunia ku ini? Apakah aku bersalah? Apakah aku berdosa? Apakah ya kau bertualah? Ya kau bertualah. Mencari aku pulang setelah malam. Menyelami hati manusia, aku tak pilih teman yang datang. Tahukah kau yang kurasakan dari dunia ini? Tahukah kau yang kudambakan hidup dalam dunia ku ini? Apakah aku bersalah? Semua impian. Oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, ah. duniaku penuh damai. Duniaku penuh damai. Duniaku penuh damai. kau datang perlahan, memasuki hidupku sangat menggoda hati. Seperti bayang-bayang mengelilingi hari-hariku, lalu merampas semua yang dulu ku miliki, semua yang ku sayangi, semua yang ku impikan. Hapus rindu gelisah tanpa dirimu di dalam pelukanmu, naluriku terkunci. Ku biarkan kau menghisap semua yang dulu ku miliki, semua yang ku sayangi, semua yang ku impikan. Ku nanti. Semua datang dan pergi. Mampukah kita melewati semua itu? Hari-hari berganti, semua bisa terjadi. Sanggupkah kita melewati semua itu? Thank you. di rentang waktu ada yang tertinggal. Suara hati atau sebuah mimpi tak begitu jauh tinggalkan kenyataan. Dan terbang jauh. Oh, kemana kau tergali? Di mana kakimu berpijak kau melayang? Setitik debu. Oh, seorang pun menyayangi, apakah